Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Qanabidin a'azakumullah. Di depan saya ada sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Munir Abdullah bin Muhammad ibni Ali ibni Uthman al-Dhamari hafizahullah ta'ala wara'ah, dikenal dengan Syekh Abdullah bin Uthman al-Dhamari hafizahullah, salah seorang alim dari Yaman, murid seniornya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Beliau dikenal, dijuluki oleh Syekh Muqbil dengan sebutan Khatibus Sunnah karena orator dan di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Beliau punya kitab dengan judul Targhibus Sajid fi Huduri Halaqatil Ilmi fil Masajid, menyemangati seorang muslim untuk menghadiri halaqah-halaqah ilmu di masjid. Pada buku ini disebutkan sekian banyak permasalahan-permasalahan yang sangat bagus seputar masalah keutamaan ilmu, keutamaan mempelajari ilmu, keutamaan mempelajari sunnah, keutamaan mempelajari Al-Quran, keutamaan belajar ilmu, keutamaan majalisul ilm, keutamaan berjalan menuju ke masjid untuk mencari ilmu, dan hal-hal lain seputar masalah keilmuan. Pada kesempatan pada zuhur ini akan saya bawakan beberapa kutipan-kutipan dari beliau terkait dengan dua bab. Yang pertama ialah keutamaan berjalan menuju ke masjid untuk menimba ilmu. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah berkata, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat, maukah aku tunjukkan kepada kamu suatu amalan yang dengan itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita dan mengangkat martabat-martabat kita. Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang amalan-amalan yang kalau kita kerjakan akan menghapuskan dosa kita dan mengangkat martabat kita. Beliau mengatakan, isbaghul wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu pada kondisi-kondisi yang kurang enak, kondisi sakit, dingin, tapi kita menyempurnakan wudu kita. Makna menyempurnakan wudu ialah membasuh seluruh anggota wudu dengan sempurna 3 kali pada bagian yang dibasuh 3 kali. Yang kedua kata beliau, wa kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Wa intidharus salati ba'da shalah, dan yang berikutnya menunggu salat berikutnya setelah salat yang kita kerjakan. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah amalan ribat, itulah amal ribat. Ribat itu seseorang atau sebuah pasukan yang menjaga perbatasan wilayah muslim dalam jihad fisabilillah. Ini semua adalah amal-amal yang bisa menghapuskan dosa dan menaikkan martabat. Satu di antaranya adalah memperbanyak langkah ke masjid untuk ibadah kepada Allah, apalagi untuk menimba ilmu agama. langkahnya saja sudah menghapuskan dosa, sudah menaikkan martabat, apalagi masuk masjidnya, ibadah di situ, beramal di situ, menimba ilmu agama di situ. Juga menunggu sholat yang berikutnya setelah sholat yang kita kerjakan. Waktu yang paling pas untuk mengamalkan yang seperti ini ialah bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Subuh sampai zuhur kesuwen. Zuhur sampai asar ngantuk. Nah gitu ya. Umumnya maghrib sampai isya. Selesai salat maghrib, berzikir, ba'diyal maghrib, duduk di masjid menunggu isya yang berikutnya. Tindakan kita yang menunggu dari mulai maghrib sampai isya itu dihukumi atau dikasih pahala sama seperti kita sedang menjaga perbatasan wilayah kaum muslimin ketika jihad. Besar pahalanya. Barakallahu fikum. Apalagi kalau menunggunya itu disertai dengan taklim. Taklim ba'dal maghrib sampai isya. Ya, ada keutamaan sholat. Ada keutamaan ba'diyah setelahnya. Zikir ba'diyah setelahnya. Ada keutamaan menunggu sholat yang berikutnya. Ada keutamaan taklimnya. Mendapatkan ilmu. Dan sekian banyak keutamaan yang lain didapatkan dengan amalan yang seperti ini. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Inna a'zaman nasi ajra." Inna a'zaman nasi ajran fi shalah ab'aduhum ilaiha mamsha fab'adahum walladhi yantadhiru shalata hatta yusalliha ma'al imam a'zamu ajran min alladhi yusalliha thumma yanam. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya di dalam sholat ialah orang yang paling jauh langkahnya menuju ke sholat dan yang jauh setelah itu. Jadi semakin jauh antum melangkah, rumahnya jauh gitu ya, semakin jauh melangkah, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh dan semakin banyak langkah antum ke barat sholat, itu semakin besar pahalanya untuk sholatnya dia. Dan seseorang yang menunggu sholat sampai dia kerjakan bersama dengan imam, itu lebih besar pahalanya daripada orang yang sholat kemudian tidur. Yang ini terkait dengan pembahasan tadi, sholat menunggu sampai sholat berikutnya dikerjakan dengan imam, itu lebih afdal, lebih besar pahalanya daripada sholat kemudian tertidur. Ini demikian barakallahu fikum, menunjukkan pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Juga disebutkan dalam riwayat Muslim dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Katanya Ubay bin Ka'ab, "Kana rajulun minal ansar la a'lamu ahadan ab'ada minal masjid minhu wa kana la tukhti'uhu shalah." Kata Ubay bin Ka'ab, dulu ada seseorang laki-laki dari kalangan Ansor. Aku tidak mengetahui ada seseorang yang lebih jauh rumahnya daripada dia. Dari masjid. Ini sahabat Ansor paling jauh rumahnya dari masjid. Tapi kata Ubay bin Ka'ab, tidak pernah luput satu sholat pun jamaah di masjid. Jamaah terus. Tidak pernah luput. Padahal rumah dia paling jauh. Faqila lahu, ada yang memberikan ide kepada dia. Law ishtaraita himaran tarkabuhu fi dhulma war ramdha. Alangkah baiknya kalau kamu membeli seekor keledai, hewan tunggangan yang kamu naiki ketika kegelapan malam atau ketika panas yang terik. Dia supaya mempermudahlah kalau malam tidak jalan malam-malam gelap atau kalau panas yang terik tidak kepanasan. beli seekor khimar kalau ada hewan tunggangan untuk kamu naik. Kala dia mengatakan, ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Saya kurang menggembirakan aku, rumahku dekat masjid. Sebab inni uridu ayyuktaba li mamsyaya ila almasjid wa ruju'i ila raja'tu ila ahli. Sebab saya kepengin dicatat sebagai pahala untukku. Berjalannya aku menuju ke masjid dan pulangnya aku dari masjid kepada keluargaku. Berangkat pergi PP itu kepengin ditulis sebagai pahala. Maka Rasulullah alaihi wasallam menyatakan, qara jama'allahu laka dzalika kullah. Sungguh Allah telah mengumpulkan semua itu untuk kamu sebagai pahala. Masyaallah. Hadis ini diambil kaidah penting di kalangan para ulama, bahwasanya seseorang yang melaksanakan suatu amal ibadah, amal saleh itu sudah dihitung pahala dari mulai dia berangkat dari rumah menuju ke tempat tujuan sampai pulang kembali. Pahala semuanya. Antum kepingin jamaah zuhur di masjid, berangkat dari rumah, entah jalan kaki itu yang lebih afdal atau naik kendaraan, itu sudah dihitung pahala. Sampai ke masjid, sholat, zikir dan segala macam itu ibadah, dikasih pahala. Antum pulang menuju ke rumah juga dikasih pahala, sampai di rumah lagi. Kaidahnya al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah, perantara, sarana itu dihukumi sama dengan maksud dan tujuan. Kita dari rumah berangkat menuju ke masjid untuk sholat. Sholatnya tujuan inti, ibadah. Menuju ke masjid itu wasilahnya, dikasih ibadah, dikasih pahala. Kaidah yang kedua, az-zawaid laha ahkamul maqasid. Tambahan-tambahannya juga dikasih pahala. Apa tambahannya? Pulang dari masjid menuju ke sekarang ada kajian di masjid. Di Masjid Ar-Ridha, Sewon Bantul. Iya, acara apa ini? Acara ibadah, thalabul ilm, ibadah yang paling afdal. Keutamaan yang sangat besar, yang sangat mulia, antum berangkat dari rumah menuju ke Masjid Ar-Ridha, Sewon Bantul, sudah dihitung pahala. Ini namanya wasilah. Sampai di masjid, antum taklim, antum belajar, antum masya Allah, thalabul ilm, gak tidur, gak ngantuk. Barakallahu fikum. Itu inti pahalanya, inti ibadahnya. Dikasih pahala. Antum pulang dari sini menuju ke rumahnya masing-masing juga dikasih pahala. Sampai masuk rumah. Qad jama'allahu laka dzalika kullah. Allah telah mengumpulkan untuk kamu semua tadi sebagai pahala bagi kamu. Dikuatkan dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya bi isnadin hasan, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, man raha ila masjidil jamaah fa khutwatun tamhu sayyi'atan wa khutwatun tuktabu lahu hasanatan dhahiban wa raji'a. Barang siapa yang berangkat menuju masjid jamaah, menuju masjid untuk sholat berjamaah, satu langkah menghapuskan dosa. Langkah yang kedua dicatat sebagai sebuah amal kebaikan. PP, pulang dan pergi, kata Rasul. Masya Allah. Itu baru ke masjid untuk jamaah sholat. Nah, kalau ada jamaah sholatnya, ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya, ada taklimnya, segala macamnya, full pahala. Lebih menguntungkan mana, yang semacam ini atau PP pasar? Pulang pergi dari syuhulan. Apakah berarti gak boleh ke pasar atau gak boleh ke tempat kerja ya? Boleh. Cuman tidak ada keutamaan semacam ini bagi orang-orang yang punya semangat untuk mencari dunia, semangat mencari harta, semangat untuk mengurus pekerjaan dia, berangkat PP. Itu gak ada keterangan yang semacam ini. Pulang pergi, ya kalau dapat duit. Kalau gak dapat duit, dapat capek saja. Dapat ya alhamdulillah, segitu-gitu aja. Yang semacam ini jelas keutamaannya, jelas fadilahnya, jelas keutamaannya disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Makanya dikatakan tadi, orang yang cerdas, yang ngerti bahwasanya rezeki Allah untuk dia sudah ada, sudah dibagi, sudah selesai urusan, dia akan memberikan waktu secukupnya, sedikitlah untuk urusan dunianya, dan selebihnya digunakan untuk kepentingan ibadah, untuk kepentingan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena besar keutamaan yang dia dapatkan. Ini ke masjid. Apalagi disertai dengan talabul ilmi syar'i. Raih pahala semacam ini, barakallahu fikum. Nah, ini gratis. Orang miskin, orang kaya, semuanya bisa meraih pahala yang semacam ini. Adapun bab yang kedua yang ingin disampaikan sekarang ini, barakallahu fikum. Syekh Abdullah bin Utsman Al-Zamari hafizahullahu taala wa rahama bikin bab, kata beliau, tarku talabil ilmi yufdi ila dhalal. Tidak mau talabul ilmi atau meninggalkan talabul ilmi menjerumuskan pelakunya kepada kesesatan. Ya, seperti yang saya terangkan tadi. Ya, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan hartanya, sibuk dengan tahtanya, lupa dengan ibadah, sebab terbesar menyimpang dari. Dia bikin bab langsung, meninggalkan taklim, meninggalkan talabul ilmi, menjerumuskan pelakunya kepada kesesatan. Beliau membawakan hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Rasulullah alaihi salatu wasalam menyatakan, min asyrati sa'ah ayyakilal ilm wa yadharal jahl wa yadharal zina wa takfuran nisa. Termasuk tanda-tanda kiamat, ilmu semakin sedikit, kebodohan semakin nampak, zina semakin menyebar, wanita semakin banyak. Jadi bahas sekarang, ilmunya semakin sedikit, kejahilan semakin nampak. Itu termasuk tanda kiamat. Tanda kiamat. Kemudian beliau juga membawakan hadisnya Rasulullah SAW dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala la yaqbidul ilm intiza'an yantazi'uhu min al-'ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil 'ulama hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa'adallu." Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu sekaligus dengan mencabut dari hamba-hambanya, tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, hingga ketika tidak ada satu alim pun, maka orang-orang akan menunjuk tokoh-tokoh yang jahil, pemimpin-pemimpin yang jahil, yang bodoh. Maka mereka ditanya tentang sesuatu, berfatwa dengan tanpa ilmu, mereka pun sesat dan menyesatkan. Barakallahu fiik. Juga disebutkan oleh Rasulullah alaihi wasallam dalam hadis dari hadisnya Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu wa arda. Rasulullah alaihi wasallam menyatakan, "Ya ayyuhan nas, khudhu min al-'ilmi qabla an yuqbad wa qabla an yurfa'al 'ilm." Wahai umat manusia, ambillah ilmu ini, pelajari ilmu ini sebelum dicabut dan sebelum diangkat ilmu ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah diangkat, sudah enggak ada ilmu, sudah wafat para ulamanya, sudah enggak ada para penebar-penebar kebenaran ilmu yang benar, maka yang ada adalah tokoh-tokoh yang jahil. Apa akibatnya? Sesat dan menyesatkan. Dari riwayat-riwayat tadi, barakallahu fikum, diambil oleh para ulama faedah besar, ketika seseorang itu jauh dari ulamanya, jauh dari ahlul ilmi, jauh dari tempat-tempat ilmu, dari majelis-majelis ilmu, jauh dari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan tersesat. Nah, sebagaimana gambaran riwayat tadi, ketika sudah enggak ada lagi yang namanya ulama, enggak ada lagi yang namanya orang alim, yang ada tokoh-tokoh yang jahil, ilmu dicabut, ilmu diangkat, enggak ada ilmu, apa yang terjadi? Fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arba. Beliau mengatakan, alaikum bil ilm, fa inna ahadakum la yadri mata yaftaqiru ilaih au yaftaqiru ila ma indah. Hendaklah kalian mempelajari ilmu agama Allah, sebab kalian tidak tahu kapan butuh kepada ilmu tadi, atau kapan dia butuh kepada ilmu yang dia miliki. Wa alaikum bil ilm, hendaklah kamu mempelajari ilmu agama Allah. Wa iyyakum wattanattu'a watta'amuq, dan hati-hati kalian dari tindakan-tindakan yang melampaui batas dalam beragama. Fa innahu yaji'u qaumun yatluna al-kitaba yanbudhunahu wara'a dhuhurihim. Sebab akan datang suatu kaum yang membaca kitabullah, membaca Al-Qur'an, kemudian mereka lemparkan di belakang-belakang punggung mereka. Intinya belum mengatakan kepada kita alaikum bil ilm. Juga dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, la yazalu alimun yamutu, la yazalu alimun yamutu, wa uthir al-haq yadrus, hatta yakthur ahlul jahl, wa yadhhab ahlul ilm, faya'maluna bil jahli, wa yadinuna bighayri al-haq, wa yudilluna an sawa'is sabil. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ini disebutkan dalam kitab Jami'ul Bayan, Jami' Bayan wa Fadlihi Ibn Abdul Bar, beliau mengatakan akan terus menerus akan mati seorang alim, alim demi alim mati, dan bekas-bekas atau pengaruh kebenaran akan sirna, akan habis, hingga orang-orang yang bodoh itu semakin banyak, dan ahlul ilmi, para ulama semakin habis, maka mereka pun akhirnya beramal dengan kejahilan, beragama dengan tanpa kebenaran, mereka pun sesat dari jalur yang benar. Barakallahu fikum. Ini semuanya adalah riwayat wa athar yang menerangkan kepada kita, barakallahu fikum, selamatnya seseorang, ya, istiqomahnya seseorang di atas sunnah ketika dia terus dengan ulamanya, ketika dia terus berhubungan dengan alim, seseorang yang punya ilmu, ketika dia terus berkaitan dengan ilmu agama Allah, ketika dia terus menghadiri majelisul ilm, majelis-majelis ilm, akan utuh, akan istiqomah, akan teguh, akan tegar menghadapi kondisi-kondisi yang ada. Tapi ketika dia sudah jauh dari ulamanya, jauh dari para ustadznya, jauh dari ilmu, jauh dari majalisul ilm, tidak lagi mau taklim, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan aktivitas yang lainnya, lupa dengan ilmunya, maka yang terjadi dia akan semakin lama semakin bodoh, semakin lama semakin jahil, beramal dengan tanpa ilmu, dengan tanpa jahil, dapat dengan kejahilan, maka ujungnya adalah kesesatan. Maka bab yang beliau bawakan merupakan fikihnya beliau, meninggalkan taklim, meninggalkan thalabul ilmi, membuat pelakunya sesat. Barakallahu fikum. Dan itu nyata. Nyata, barakallahu fikum. Orang-orang yang tersibukkan dengan dunia, antum perhatikan. Lupa dengan taklimnya, antum perhatikan. Mereka itu adalah sasaran-sasaran empuk orang-orang yang menyimpang. Kenapa? Lemah mereka keilmuannya. Jauh dari bimbingan agama. Jauh dari majelisul ilmu. Ini empuk-empuk ya, Pak. Ini merupakan mangsa-mangsa yang empuk, yang siap untuk diterkam oleh orang-orang yang menyimpang dari agamanya. Barakallah itu. Antum kalau melihat sebuah fitnah gitu ya, terjadi, pemahaman sesat disebarkan, fitnah berkobar-kobar, itu rata-rata yang menjadi korban orang yang sergap taklim, semangat taklim, atau orang yang enggak punya. Jawabannya orang yang pertama enggak pernah taklim. Atau yang kedua, taklim tapi dari sononya menyimpan sesuatu yang jelek, fihi syai. Ada fitnah, klop, ketemu konco, ketemu bolon. Barakallahu fiik. Atau orang yang memang dari sononya menyimpang. Barakallahu fiik. Orang yang selama ini enggak pernah kelihatan di majelisul ilm, tak kelihatan di tempat-tempat taklim. Mana nih bulan? Begitu ada yang namanya fitnah datang, fitnah muncul, tiba-tiba nongol semua. Tumben nongol dia ini. Loh, ada. Ya kalau nongol kemudian menyelamatkan diri sih mending. Nongolnya itu, munculnya itu ialah dalam rangka untuk menyemarakkan fitnah tadi. Justru menjadi korban-korban mangsa-mangsa fitnah tadi. Yang dulu tidak nampak, nongol kelihatan. Yang dulu malas, semangat. Yang dulu kalau diajak kemana-mana tidak pernah mau. Sekarang, ayo. Malah ngajak orang lain kemana-mana. Ya apa ya? Nah, itu kondisi yang nyata di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah kaum muslimin. Sekali lagi, meninggalkan thalabul ilmi berujung kepada kesesatan. Maka ya khanam kina azakumullah wa antum ya ahli sunnah wahai salafiyin, antum ini bukan orang biasa tapi orang yang luar biasa, dikarenakan antum sudah mengerti ilmu agama Allah, mengkaji kitab Allah, mengkaji sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, tahu jalur yang benar. Maka anda harus memiliki semangat yang membaca, semangat yang tinggi untuk menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, taklim itu bukan semata-mata karena malu sama ustadznya, atau malu sama teman-teman yang ada, tapi taklim dalam rangka untuk kemuliaan diri kita pribadi, supaya kita meraih sekian banyak pahala, sekian banyak keutamaan, supaya kita lebih memiliki ilmu yang banyak, bisa beramal sesuai dengan ilmu kita, sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW, menjadi yang terbaik di antara umat-umatnya. Sekaligus untuk menyelamatkan diri dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada, dari berbagai macam dhalalat yang ada, dan supaya kita istiqamah di atas sunnah, istiqamah di atas bimbingan agama dengan ilmu agama Allah yang mulia. Gitu ya. Hadza wadihun insyaallah ta'ala. Maka ahlu sunnah seorang talibul ilmu, semangat saja. Baik yang laki-laki ataupun yang wanita. Jangan sampai jadi orang yang punya tipikal yang aneh ya Irwan. Tipikal yang aneh itu dompleng orang lain. Bangga dengan orang lain, bukan bangga dengan dirinya sendiri. Antum dari mana? Saya dari tempat ini. Wah, saya punya ustaz mantap. Wah, ustaz saya ilmunya luar biasa. Tinggi. Bagus ya. Dua begini, begini ilmu. Amalnya, wah jangan tanya, masya Allah, rajulun saleh, luar biasa. Bangga dengan ustadznya, dengan ilmu ustadznya, dengan amal ustadznya, dengan ibadah ustadznya. Wah anda, tidak punya semangat semacam itu. Merasa bangga, merasa jauh, puas dengan ustadznya yang punya ilmu. Wah dianya. Jahil, goblok ke dia. Itu ada tipe semacam itu. Atau merasa puas ketika punya suami yang punya ilmu banyak, suami yang soleh. Bangga dia. Oh, suami saya, masya Allah, rajulun alim, ustaz. Suami saya itu, masya Allah, rajulun soleh. Gemar beramal, gemar beribadah dan segala macamnya. Wah, enggak, saya enggak rugi dapat suami semacam ini. Bahagia saya dengan suami semacam ini. Itu suamimu. Nah kamu. Atau sebaliknya, bangga dengan istrinya yang salehah. Istri saya Ustaz luar biasa Ustaz. Hat. khatam semua taklim. Ustadznya ngajarkan Qaidul Arba, ikut khatam Ustaz. Ustadznya ngajarkan Al-Usulul Tsalatsa, ikut khatam Ustaz. Ustadznya mengajarkan Durusul Lughah, ikut Ustaz. Wah sekarang bagus bahasa Arabnya itu. Baca kita aja mantap. Kosa kata Arabnya banyak. Bisa ngomong pakai bahasa Arab lagi. Wah saya gak rugi dapat sidian. Kamunya bisa enggak? Nah itu Ustaz. Sayangnya ini gak bisa Ustaz. Ya sibuk Ustaz. Saya banyak kesibukan di luar. Jadi ya, tapi alhamdulillah saat itu saya salihah. Allahul musta'an. Ya ikhwan, kemuliaan itu untuk masing-masing orang. Ketika ustaz kamu yang alim, itu ustaz kamu yang alim, antum yang jahil. Ketika suami kamu yang soleh, suami kamu yang punya ilmu, itu suami kamu. Keutamanya untuk suami kamu, bukan untuk kamu. Begitu pula ketika istri kamu yang baik, itu untuk istri kamu, bukan untuk kamu. Artinya jadilah orang yang betul-betul mengangkat harkat dan martabat dia sendiri sebelum orang lain. Kalau suami kamu itu orang yang luar biasa, maka jadilah istri yang sama kayak suaminya, yang luar biasa. Apalagi istri kamu yang luar biasa, kamu yang gak luar biasa. Isin istrinya semangat ngaji Masya Allah gitu. Kamu kemudian jangan merasa bangga dengan istri yang solehah tadi, bahwa kamu itu lebih malu. Aduh, isin lagi. Istri itu hatam suruh salah. Aku orang hatam ya. Malu mestinya kamu. Terus kamu terlecut, semangat untuk menimba ilmu agama Allah. Semangat sama hatam yang dapat. Waduh, istriku sudah bisa baca kitab ya. Saya belum ya. Terlecut begitu. Untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Gitu ya, jangan punya tipikal bangga dengan orang lain. Nah, tapi harus lebih meningkatkan kualitas diri kita pribadi para ulama. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah.